Sekarang kita baca ini syarah dari Imam Isnawi. Aqulu yang itu. Insyaallah sama dengan yang tadi, sama. Aqulu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja ay waqtil amal bidzalikal mujmal in mana'na in. Lihat. Kalau kita mengatakan bahwa at-taklif bima la yutaq tidak boleh, maka la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja. Itu maksudnya ya. Li'anna al-ithyan bi syai'in ma'a 'adamil 'ilmi bihi muhal. Wa kalamul musannifi huna mukhalifun lima aslafahu man jawaza at-taklifa bihi. Min jawazi taklif bihi. Ada sebagian ulama sebelum Imam Al-Baidawi membolehkan bahwa taklif bil muhal itu boleh. Ada juga nanti dalam pembahasan tentang nasakh, ada juga nasakh qabla al-amal, ada juga pembahasan ini. Boleh enggak ditaklif dengan hal yang berat? Ya, syibhul muhal, seperti muhal. Boleh kalau dengan tujuan ibtila. Kita ingin menguji loyalnya dia kepada syariat, kita ujilah dengan hal yang berat. Ketika dia mau melaksanakan walaupun tidak berhasil, berarti kita katakan, oh dia loyal, ya kan? Lanjutkan. Wa amma ta'khirul bayan an waqtil khitabi ila waqtil hajati fa sahih 'indal imam wa atba'ihi wa ibn al-hajibi annahu yajuzu wa naqalahu fil mahsul an madhhabina. Boleh. Wa mana'at al-mu'tazilah ta'khir tadi. Takhir bayan an waqtil khitab. Qala fil mahsul illa fil nasakh. Apa al-mual murad illa fil nasakh? Nah, Mu'tazilah setuju takhirul bayan fil nasakh. Apa takhirul bayan fil nasakh? Takhirul nasakh. Nasakh itu kan bayan, ya. Mengeluarkan sebagian waktu dari waktu yang awalnya diwajibkan semua menjadi setengah saja. Itu kan nasakh. Takhirul bayan fil nasakh disetujui oleh Mu'tazilah, tapi takhirul bayan fil mujmal bila tidak, mereka tidak setuju. Makanya dia katakan illa fil nasakh. Fa innahum wafaquna ala jawazi ta'khirihi. Ini ta'khir nasakh. Wa ahmala al-musannifu istithna'ahu. Wa fassala al-Abu al-Husayn al-Basri min al-Mu'tazilah wa min asy-Syafi'iyyah al-Qaffal. Al-Qaffal wa ad-Daqqaq wa Abu Ishaq faqa'u al-Marwazi faqalu al-mujmal in lam yakun lahu dhahirun yu'malu bihi kal-mushtarak fayajuzu ta'khiruhu ta'khiru bayanihi. Jadi yang dibolehkan adalah yang ghairul mushtarak. Jadi fayajuzu ta'khiru bayanihi li'anna ta'khirahu la yuqi'u fil khata'. Yang fil fi ghairil mushtarak dibolehkan ta'khirnya. Kenapa? Ada satu yang zahir, ya. Tapi fil mushtarak la. Wa in kana lahu dhahirun yu'malu bihi fayajuzu ta'khirul bayan at-tafsili bi syarti wujudil bayan al-ijmali waqtal khitabi li yakuna mani'an min al-wuqu' fil khata'. Kemudian mislu an yaqul al-murad bi hadzal 'am adalah lafaz 'am, al-murad bi hadzal 'am al-khusus, wa bi hadzal mutlaq al-muqayyad, wa bin nakirah fardun muayyan, wa bi hadzal lafzi ma'na majazi ma'nan majazin. Kemudian au syar'i wa hadzal hukmu sayunsaf. Misalkan ini adalah bayan-bayan ijmali. Wa ammal bayan at-tafsili wa huwa kaunuhu makhsusan bi kadza fa ghairu syartin. Ghairu syarat untuk wa ammal bayan at-tafsili fa ghairu syartin. Yang menjadi syarat adalah bayan ijmali. Wa ammal bayan at-tafsili ghairu syartin waqtal khitab. Itu maksudnya. Wa ammal bayan at-tafsili ghairu syartin waqtal khitab. Wa hasiluhu anna syarta 'inda ha'ula'i ahadul bayanain. Bayanain adalah bayan ahadul bayanain, yakni al-ijmali wa tafsili. Fa qawluhu bil bayan, yakni dalam tadi wa jawaza al-Basri wal Qaffal bil bayan al-ijmali, maknanya adalah ma'al bayan wa fil naqal 'anil Qaffal nadharun. Nadharun. Faqad ra'aitu fi kitabil isyara. Imam Isnawi mengatakan bahwa Imam Baidawi kan tadi menukilkan bahwa ini pendapat Al-Qaffal juga. Abul Husain Al-Basri, Al-Qaffal, ya kan? Kata Imam Isnawi, saya melihat dalam kitab isyarah punya Imam Al-Qaffal annahu yujawizu ta'khirul bayani mutlaqan. Ternyata Imam Al-Qafal mengatakan boleh mutlakon, tidak ada mengkaitkan dengan bayan tafsili atau ijmali. Jadi naqal nukil pertama ini yang dikritik oleh Imam Isnawi. Wa qawluhu fi ma 'adal mushtarak muta'alliqun bi ishtiratil bayan la bi qawli jawaza. Jadi mutlaqul bayan fi ma 'adal mushtarak, itu maksudnya ya. Kita lanjut kepada dalil al-adillah. Syarah dalil wa summa istadalla al-musannifu, yang ke summa istadalla al-musannifu ala madhhabihi bi thalathati adillatin. Al-awwal apa ya? Summa istadalla al-musannif. Ya. Summa istadalla al-musannifu ala jawazihi mutlaqan ay fit tafsis wa ghairihi mimma lahu zahir. Dalilnya tadi ada tiga, mutlaqan khususan, ya. Kita langsung masuk kepada syarah dalil yang pertama. Ad-dalilul awwal qauluhu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ini syarah untuk dalil pertama Imam Bidawi. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Zakara al-bayan bilafzi summa. Au dzukira al-bayanu bilafzi summa. Summa litaraqi fadalla ala annahu yajuzu taraqihi an ittiba'i ar-rasul wa ittiba'i ar-rasul mutaakhirun an inzal wa huwa al-murad bi qawlihi. Mal murad bi ittiba'i ar-rasul? Al-iman bihi. Jadi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami turunkan Al-Qur'an maka berimanlah dengan Qur'an itu. Kemudian baru bayannya akan datang fil akhir. Jadi kalau kita buat tertibnya, al-inzal, al-ittiba', al-amal. Al-inzal, al-ittiba', al-amal. Ya. Al-inzal qabla al-amal, qabla al-ittiba', wal ittiba' qabla al-amal. Wa innama qulnahu innal murada biqawlihi mutlaqan ay 'aman la mutlaqad dalalah, tapi 'aman aw mutlaqal bayan, bukan mutlaqud dalalah tapi mutlaqul bayan. Li'anna al-mutlaqa yasduqu bi suratin fala yakunu fihi hujjatun ala Abi Husain al-Basri fi ishtirati ahadil bayain ay ahadil bayanain. Li'anna al-mutlaq, lihat coba siapa yang paham. Li'anna al-mutlaqa yasduqu bi suratin. Nah, لأن المطلق يصدق بصورة disebut mutlaqul bayan, ya yang ini tadi. Kalau kita bahasakan bahwa dia adalah mutlaqul bayan, bayan mutlak, maka yang disebut dengan bayan mutlak adalah dia mengandung bayan ijmali, mengandung bayan tafsili. Mutlaqul bayan, jadi yajuzu ta'khirul bayan mutlaqul bayan. Nah, dua-duanya boleh ditakhir. Tapi kalau dikatakan betul mutlaqul bayan, tapi yang boleh ditakhir adalah bayan tafsili, itu bukan mutlak. Yang namanya mutlak yasduku bi suratin wahidah. Apa suratin wahidahnya? Disebut mutlak yasihu li isnain, lil bayanain, untuk dua bayan yang ada di bawahnya. Lalu dikatakan taksis kepada satu bayan, itu sudah surah taniyah. Jadi li'annal mutlaqa yasduku bi suratin mutlaqul bayan, berarti kan bayan tafsili ijmali. Fala yakunu fihi hujjatun ala Abil Husain fi ishtiratihi ahadal bayanain imma tafsili wa awil ijmali wal musannifu qad istadalla bihi alaihi. Kemudian fa'in qila fa'inal umum fil ayah mutlaq atau umum, mana umumnya dalam ayat ini? Qulna li'anna bayanahu mudhaf ilaih, ya. Wa qad taqaddama annahu lil umum, sesuatu yang mudhaf yufidul umum, kata Imam Al-Baidawi. Ini taqaddamanya di mana, kata Imam Isnawi, ya. Taqaddama ini ada dalam syarah ta'rif usulil fiqh. Ta'rif usulil fiqh itu masih awal-awal sekali, ada di sini. Dalailul fiqhi, mudhaf kan, adalah mutlaqud dalail. Sawa'an kana al-Qur'an awil hadis awil ijma' awil qiyas. Umum. Tidak bisa hanya ditakhis kepada Al-Qur'an saja, tidak. Jadi dalailul fiqh ini semua dalail fiqh. Itu maksudnya adalah umum. Kemudian walaka an taqul hamluhu 'ala al-'umum yaqtadi an la yujada bayanun muqarin. An la yujad bayan muqarin. Kalau disebutkan, coba dia katakan, kalau disebutkan mutlaqul bayan berarti tidak ada bayan yang muqarin bil lafzi. Maknanya adalah tidak ada khitab yang turun bersama bayan sekalian. Sekaligus, tidak ada. Itu yang tadinya kata Imam Isnawi. Kalau memang disebutkan mutlaqul bayan berarti tidak pernah ada khitab akan turun bersama bayan muqarin. Mana bayan muqarin? Bayan yang menyertai khitab. Maknanya berarti selalunya bayan menjadi mutakhir. Ya kan? Ini kalau kita bawakan bahwa mutlak itu maknanya adalah mutlaqul bayan atau umumul bayan. Itu yang pertama, an la yujad bayan muqarin. Yang kedua, an yaftaqira kullul Qur'an. Setiap lafaz dalam Al-Qur'an itu yaftaqir ilal bayan. Kenapa? Fa idza qara'na al-Qur'ana fattabi' al-Qur'ana summa inna bayana. Summa inna 'alaina bayana, berarti bayannya summa ba'da summa mutakhir. Berarti semua lafaz dalam Al-Qur'an summa inna 'alaina bayana. Hatta perkataan summa inna 'alaina bayana pun akan ada bayan terakhirnya. Ini kata Imam Isnawi. Tapi ini ta'liq daripada Imam Isnawi bahwa kalau memang yang dimaksudkan mutlaqul bayan, mutlaqul bayan, natijahnya jadinya seperti ini. Kelas, kita lanjutkan kepada i'tirad Abul Husain. I'tarada Abul Husain wa ma ma'ahu min asy-Syafi'iyyah anna al-murada huwa al-bayan at-tafsili. La mutlaqul bayan, tapi al-bayan at-tafsili. Wa ajaba al-musannifu annahu taqyidun bila dalil. Kemudian ad-dalil tsani. Wa khususan ma'tufun 'ala qawlihi ta'ala taqdiruhu lana mutlaqan kaza. Mana yang mutlaqan? Mutlaqan qawlu ta'ala tu fa idza qara'na al-Qur'ana yang tadi. Wa khususan kaza, wa khususannya adalah wa khususan annal murad bil Baqarah muayyanah. Kita baca wa taqriruhu, taqrirnya adalah anna al-murada min qawlihi ta'ala inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara innama hiya baqaratun muayyanatun bidalil su'alihim an sifatiha wa jawabil bari lahum haitsu qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ila akhir al-ayat falau kanat ghayra muayyanatin lakanat su'alu batilan. Tapi ternyata Allah jawab soalnya, berarti soalannya tidak batil. La yastahiqu alaihi jawaban lakinnal bari ta'ala ajaba bi awsafin khassah summa innal bayan ta'akhkhara 'anil khitabi hatta sa'aluhu su'alan ba'da su'al fadalla 'ala al-jawaz. Paham ya? I'tarad al-khasam 'ala hadha al-istidlal biwajhayn, dengan dua hal. Dia i'tirad kepada Imam Baitawi dengan dua hal. Yang pertama, ahaduhuma anna bani Israil kanu ma'murina waqta al-khitabi bil-dhabh. Apa beda ma'murin dengan yu'marun? Ma'muruna yu'marun, apa bedanya? Satu isim fa'il, satu isim maf'ul, yang satu fi'il. Nah, ma'murin yu'marun. Atau ana jalis, ana ajlis, perbedaannya apa? Ifadah fi'il mudhari' dengan ifadah isim fa'il dan isim maf'ul dalam balaghah ya. Fi'il mudhari' itu lil istimrar wa tajaddud. Ifadahnya fil hal wal mustaqbal. Maknanya kalau saya ungkapkan ana aqumu. Ya, ana bilang ana aqumu, boleh saja. Sebab fi'il mudhari' yang saya ungkapkan ini boleh ifadahnya untuk fil mustaqbal. Tapi bolehkah saya katakan ana qa'im? Tidak. Isim fa'il atau isim maf'ul itu waqi'. Halan waqi' fil hal. Makanya di sini ungkapan beliau anna bani Israil kanu ma'murin. Ma'murin berarti waqi' annahum ma'mur. Ma'murin. Annahum ma'muruna fil waqi'. Tidak fil mustaqbal ya, tapi fil hal. Jadi makanya ketika kitab turun, mereka sudah diperintahkan langsung untuk menyembelih. Kalau mereka memang langsung diperintahkan untuk menyembelih, tentu mereka butuhkan kepada memerlukan bayan, ya kan? Ini dia. Anna bani Israila kanu ma'murina waqtal khitabi bizabhi fayakununa muhtajina ilal bayan fi dhalika zaman. Ini dia. Wa ta'khiruhu anhu ta'khirun an. Anhunya kembali kepada wa ta'khiruhu anhu. Ta'khirul bayan anhu. Anhunya anhu. Ah, di bawahnya ada, di setelahnya ada ta'khiruhu anhu, ta'khirun an waqtil haja. Ta'khiruhu anhu, anhu. Ha? Anil zabhi. Anil zaman. Zaman yang ada di sebelumnya. Fayakununa muhtajina ilal bayan fi dhalika zaman. Zamannya adalah zaman nuzul khitab, itu maksudnya. Fayakununa muhtajina ilal bayan fi dhalika zaman wa ta'khiruhu anhu ta'khirun an waqtil haja. Kemudian wa huwa la yajuzu fi ma taqtadhihi al-ayah. La yajuzu fi ma taqtadhihi al-ayah wa la yaquluna bihi wa ma yaquluna bihi la taqtadhihi al-ayah. Mereka mengatakan bahwa ini menurut al-Qasam ya. Boleh mentakhir bayan ila waqtil haja. Sementara kata mereka di sini ketika nuzulul khitab mereka tu ma'muruna bizabah, berarti yahtajuna ilal bayan. Wa huwa la yajuzu ta'khirul bayan la yajuzu fi ma taqtadhihi al-ayah. Karena ayat mengatakan mereka makmur bizabah. Wala yaquluna bizalik. Ahlus sunnah tidak mengatakan demikian katanya. Wa ma yaquluna bihi la taqtadhihi al-ayah. Apa yang mereka katakan? Yaquluna bihi adalah yajuzu ta'khirul bayan, ya kan? La taqtadhihi al-ayah, ayat tidak minta seperti ini. Ini dia. Wa jawabuhu ma taqaddama anna min kaunil amri la yujibul fawr wa laka an taqul al-amru bidzalika innama huwa li ajalil fasli bainal khasmainil mutanazi'ain fil qatli kama huwa ma'rufun fit tafsir wal faslu wajibun 'alal fawr. Al-i'tirad ats-tsani, i'tirad kedua. Tadi ada apa yang i'tirad keduanya? Dalam matannya? I'tirad Abu Husain. Ya, i'tirad Abu Husain. Apa yang tiradnya? Itu dia. Okay. Lama ya, dibacanya al-lama ya, bukan lama ya, lama. Lama. Law kanat mu'ayyanatan lama anafahu, anafahum. Kalau memang itu mu'ayyanah, pasti mereka tidak akan dita'nif. Sebab mereka sudah kerjakan sesuai yang diminta. Wa jawabuhu annaha law kanat mu'ayyanatan. Atiratnya dulu kita baca. La nusallimu anna al-baqarata kanat mu'ayyanatan fa inna Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala anhu ma naqla anhu nuqila anhu annahu qala al-yahud wa israel saddadu ala anfusihim fa saddadallahu alaihim. Mereka mensulitkan dan menyulitkan diri sendiri. Kalau dari awal ketika dikatakan innallaha ya'murukum antazbahu baqarah, langsung mereka sembelih, selesai. Tapi mereka syaddadu ala anfusihim. Wa yadullu alaihi annaha law kanat mu'ayyanatan lama anafahu annafahum. Mestinya Allah tidak akan ta'nif. Wa zammahu, maknanya ta'nif annafa zamma ala su'alihim. Sehingga Allah menta'nif mereka ala su'al. Lakinnahu annafahum biqawlihi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Jawabnya adalah annana namna'u kauna ta'nif ala su'al. Tidak setuju kami kalau ta'nifnya ala su'al. Tapi fa'innahu yajuzu an yakuna ala at-tawani. Wa mana tawani? At-tamahul wa taqsir. At-taqsir ba'dal bayan fa'inna kullan minhuma muhtamal. Apa maksudnya fa'inna kullan minhuma? Muhtamal. Dari awal Imam Bedawi kan juga sebutkan fa innahu yajuzu an yakun, ya kan? Imam Bedawi mengatakan fa innahu yajuzu an yakun. Tidak memastikan wa innahu bitta'kid bisa babi ala hadza, tidak. Tapi fa innahu yajuzu an yakun ala tawani ay at-taqsir ba'dal bayan fa inna kullan minhuma muhtamal. muhtamal an yakuna tawani lis'al 'ala su'al la muhtamal an yakuna ta'nif maksudnya muhtamal an yakuna ta'nif 'ala su'al wa muhtamal an yakuna ta'nif 'ala taqsir atau tawani. Jawabannya juga wa aidan fa ijabul muayyanati ba'da ijabi khilafihi. Lihat ijabul muayyanah, mana yang ijabul muayyanah? Ba'da ijabi khilafi, khilafil muayyanah apa? Ghairul muayyanah, ya. Awalnya di ijabu ghairul muayyanah, kemudian setelahnya ijabul muayyanah. Jadi ijabul muayyanah ba'da ijabi khilafihi itu termasuk kepada naskhun qablal fi'li. Nasakh qablal fi'li fihi mazhaban. Al-mazhabul awal Imam Baidawi mengatakan boleh, jumhur ulama mengatakan boleh, Mu'tazilah mengatakan tidak boleh. Tidak boleh nasakh qablal amal. Nah, makna ijabul muayyanah ba'da ijabi khilafihi itu seperti nasakh qablal amal. Dan menurut antum nasakh qablal fi'li tidak boleh. Kenapa antum mengatakan ijabul muayyanah seperti ini? Ya, ini dah. Artinya, i'tirad antum ini terbantahkan oleh kaidah yang antum pegang bahwa naskhul amal qabla al-fi'li, an-nasakh qabla al-fi'li tidak boleh, itu kaidah mereka Mu'tazilah. Ini sudah langsung membantah i'tirad mereka, menjawab untuk i'tirad mereka. Kalau selesai tadi ya, ini i'tirad as-sani daripada dalil as-sani. Ad-dalil as-salis qawluhu هذا الدليل الثالث مختص بجواز إطلاق العام. دليلنا ده معطوف أن المرادة تديا أن المرادة من قوله بقرة معينة. kemudian أنه تعالى تديا. توجيه دليلنا ده أنه تعالى أنزل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وهو عام في كل معبود. maksud semua. قال ابن الزبعري la aqsimanna muhammadan faja'a ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala alaysa qad ubidatil malaika alaysa qad ubidal masih fayalzimu an yakuna haula hasab jahannam, ya kan. Fatawaqqafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jawab hatta nazala takhsis biqoulihi ta'ala innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubaadun. Fadalla dhalika ala al jawaz. Qala al jawhari al-hasabu bimakna ma yuhasabu au bihi finnar au yurma bihi. Az-Zibari sudah, terus kalau Ubaidah. I'taradul khasam, kita kembali masuk kepada i'taradul khasam. Wa i'taradul khasamu biwajahain. Dua hal yang dipakai oleh al-khasam sama i'tirad Imam Al-Baidawi terhadap dalil yang ma' tadi. Sirah ma, kira pertama. Sirah ma la tatanawalul malaikata walal masyah li'annaha. Hanya kembali kepada ha? Kembali kepada ma itu muzakkar muannas, ya. Huruf mana muzakkar, tapi kalau sudah menyebutkan hurufnya menjadi muzakkar. Makanya tadi ma la tatanawaluhum ma muannas. Li'annaha 'amatun fi afradi ma la ya'qilu khasatan, kata mereka. Wa li hadza naqala al-Amidi annahu 'alaihi salatu wassalam qala ma ajhaluka bi lughati qaumik ma lima la ya'qil. Wahina izin fala yakunu inzalu qawli ta'ala innal ladzina sabaqat lahum minal husna menjadi taksis. Kalau memang ma di awal tidak masuk di sana malaikat dan masih, maka innal ladzina sabaqat bukanlah taksis, bal li ziyadati bayani jahlil mu'tarid saja. Asani salamna, ayat kedua. Kalaupun kita akan terima bahwa ma tatanawaluhum lakinnahum maqsusuna bil aqli fa innal aqla qadin, nah akal kita memastikan bahwa bi annahu la yajuzu ta'dhibu ahadin bi jarimatin sadiratin min ghairihi, orang lain yang berbuat maksiat dia kena azab. La yajuzu mislah hadza ta'dhib, nah la yajuzu ta'dhibu ahadin bi jarimatin sadiratin min ghairihi lam yad'u ilaiha, dia tidak menyeru orang lain untuk menyembah dia, ya kan. Lam yad'u ilaiha wala radiya biha. Wa hadha ad-dalil kana hadiran fi unqulihim. Lihat. Dalil seperti ini, taksis akli seperti ini hadiran fi uqulihim halatal khitab. Kalau turun halatal khitab tafsir seperti ini sudah ada, maka la yahtaj ilal bayan tsaniyan, ya. Wa ajabal musannifu anil awal bima au ajaba bihi al-imam wa huwa annama ta'ammul uqala'a wa ghairahum bidalili itlaqiha 'ala Allah ta'ala was-sama'i wa ma banaha. Bermakna was-sama'i wa man banaha. Wa hadzal jawab batil, kata Imam Al-Isnawi, li'annahu arada al-itlaq al-majazi. Ma mana al-itlaq al-majazi? In arada al-itlaq al-majazi fa musallam. Walakin la budda al-mu'afil muhfil hamli alaihi min qarinatin tursyiduhu ilaihi. Man murad bil mutlaq al-majazi? Mutlaq majazi adalah kalau kita sebutkan bahwa al-bayan lafaz mutlaq. Bayan lafaz mutlaq. Mutlaq berarti mengandung beberapa ihtimal. Bayan ijmali, bayan tafsili. Oke, mungkin kepada yang ini lebih contoh kepada yang di sini boleh lebih kuat. Kita ambilkan kepada ma mutlak mengandung kepada aqil dan ghairu aqil. Ya, hadza mutlak, hadza ihtimal. Mutlak ini kalau dalam kaidahnya tahun 2 al-aslu fil kalam, coba al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah maknanya adalah kalau ada satu lafaz dia akan mengandung dua makna, haqiqah dan mengandung makna majaz, ya kan? Majaz. Sekarang ma ini lafaznya mutlak, mengandung aqil dan ghairu aqil. Mana yang mutlak, mana yang haqiqah, mana yang majaz? Mana yang mutlak, mana yang majaz? Mutlak ghairu aqil. Ini mutlak. Haqiqah dan majaz. Mana yang haqiqah? Mana yang majaz? Ma, untuk ma, mana yang majaz? Ghairu aqil. Aqil majaz. Haqiqah? Ghairu majaz. Ghairu aqil. Ini adalah haqiqah. Haqiqah ghairu aqil. Dan kalau kita mau membawakan lafaz kepada yang majaz, kita mesti mengiringi dengan qarinah. Ada dalil yang kita pakai untuk membawakan lafaz ini kepada majaz baru. Tapi selama tidak ada dalil, maka kita wajib memakai al-aslu fil kalam al-haqiqah. Ya kan? Nah, sekarang tidak ada dalil. Tiba-tiba kita maksudkan ma di sini adalah aqil. Nah, lihat. Ma diturunkan kepada yang majaz. Ini itlaq, ini majaz. Al-itlaq al-majaz. Ini dia. Al-itlaq al-majazi. Kalau dibawakan ma ini kepada ghairu aqil, ini adalah itlaq al-haqiqah. Tapi kalau dibawakan kepada akil, itlaq majazi. Kepada ghairu aqil, itlaq haqiqi. Itu dia, paham ya? Jadi dikatakan, inna hadzal jawab batil li'annahu. Kalau Imam Baidawi mengatakan, menginginkan al-itlaq al-majazi, nih. Kalau Imam Baidawi menginginkan itlaq al-majazi, boleh saja baru dikatakan waman bana wa ma banaha bi mana waman banaha. Kalau memang beliau mengatakan itlaq al-majaz. Tapi untuk sampai kepada majaz itu labudda fi alhamli alaihi min qarina. Tanpa ada qarina la yanfa'u, la yajuz. Kal qarina fi qawlihi was-sama'i wa ma banaha. Dalam ayat ini memang betul ada qarinahnya. Tidak ada yang membangun langit itu selain Allah. Tidak ada yang membina langit selain Allah. Hanya Allah saja. Ini sudah menjadi qarinah. Tapi apakah dalam innakum ma ta'budun tadi ada qarinahnya? Nah, ini mungkin Imam Isnawi tidak setuju. Tidak setuju bahwa di situ ada itlaq majazinya. Kemudian, wa amma takalluful hamli 'alal majazi bila qarinatin liyustadalla bihi 'ala liyastadilla bihi 'alal khasam kama sana'a fi qawlihi innakum ma ta'budun fa batil bil ittifaq, kata beliau. Karena Imam Isnawi tidak menemukan di sini qarinah yang membawa, yang boleh membawa ma kepada itlaq majazi. Wa in arada al-itlaq al-haqiqi. Kalau ternyata beliau menginginkan itlaq hakiki dalam ma, dalam makna ma. Fahuwa madhhabun masyhur. Dhahaba ilaihi Abu Ubaidah wa Ibnu Darstawiyah wa Makki Ibn Abi Talib wa Makki Ibn Abi Talib wa kadha Ibnu al-Kharuf wa naqalahu nisra sampai selesai. Ala anna fi qawlihi wa ma banaha takharij. Ini yang sudah lebih ma'ruf bahwa takharij dalam wa ma banaha adalah wa man banaha. Takharij ya. Dah. Wajaba anisani. Anisani yang tadi mengatakan bahwa in sulim wa in sulim wa in salamna wa in sulliman in fa innahu maqsusuna bil aqli. Wa ajaba anna al-aqla innama yuhilu ta'dibahum li'ibadatil al-kafarata. Al-kafara jama' daripada kafir. Al-kafir jama'nya adalah al-kufar wal-kafara. Seperti al-hafiz jama'nya adalah al-hafadah. Al-sahir jama'nya adalah sahirun atau sahara. Hafadah, kafara. Innal aqla innama yuhilu ta'dibahum. Ta'dibahum, humnya kembali kepada malaikat wal masyih. Akal kita mengatakan mustahil menta'dib malaikat wal masyih li'ibadatil kafarata lahum, li'ibadatil kafarati lahum iza ulima bil aqli aydan adama ridahum bi'ibadah. Kalau akal kita tahu bahwa mereka tidak ridha untuk disembah. Tapi walaysa kadzalika fa innal aqla la majala lahu fi hadha. Akal tidak boleh, tidak punya majal di sini. Wa inna ma 'alimna 'adama ridahum bin naqli wa huwa qawlu ta'ala innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika 'anha mubadun. Wa hadzal jawab minal musannif bina'an 'ala anna 'asamatal anbiya'i sabitatun bis sam'i. Ma mana sam'i? Mana sam'i? Sam'i yang didengar. Apa yang didengar? Al-Quran dari Allah, dari malaikat kepada Nabi Muhammad diperdengarkan. Dari Nabi Muhammad kepada para sahabat diperdengarkan. Kita belajar Al-Quran juga diperdengarkan. Hadis. Hadis dari Rasulullah kepada sahabat diperdengarkan. Tidak ada yang ditulis. Jadi, al-murad bis sam'i adalah an-naqli. Ini Al-Quran wal-Hadis. Bina'an ala anna asamat al-anbiya sabitatun. Kita katakan para anbiya itu asimah dengan dalil sam'i. Wal mu'tazilatu yaquluna innaha sabitatun bil 'aqli. Mu'tazilah mengatakan dengan akal juga boleh, juga bisa mengisbat asamatul anbiya kama sayati. Fala yastaqimu raddu war raddu 'alaihim bidzalika. Di sini tidak terlalu kuat hujjah Imam Bidawi. Kenapa? Imam Bidawi mengatakan isbatul asamah itu dengan nakal atau sam'i, maka mengatakan dengan akal juga boleh. Ya, ini dia. Qauluhu wa qila ta'khirul bayan ighwa hadhi hujjatu Abi Husain al-Basri ala ishtirati al-bayan al-jimali fi ma lahu zahirun. Kama qala fil mahsul wa taqriruhu anna syari' idza khutubana bidzalika. Bidzalika adalah bizarika ma'na adalah bil ighwa. La, ma fi ighwa fil Quran. Wa ma'na dzalika? Bayan mutaakhir. Khitab bil bayan al mutaakhir. Ada lafaz tapi bayan mutaakhir. Bizalika yani ta'khirul bayan. Anna syari'a idza khatabana bizalika fa in lam yaqsud. Nah, lihat. Allah mengkhitab kita dengan ta'khirul bayan, dengan bayan yang ta'khir, mutaakhir. Lalu dikatakan, kalau Allah tidak menginginkan ifham al-makna, kana abasan. Ya kan? Dan abas itu naqas fi haqqillah, mustahil. Naqsun. Ini yang pertama, kalau memang tidak menginginkan ifham al-makna. Wa in qasadahu, ma mana qasadahu? Qasada? Qasada apa? Ya, wa in qasadahu, qasada? Qasada al-ifham. Wa in qasada ifham al-makna. kalau Allah menginginkan hamal makna, sementara lafaz itu adalah lafaz dengan bayan mutaakhir, wa in qasadahu fa in kana huwa al makna al batin, lalu ifham al makna, makna yang mana yang mau diinginkan, imma makna al batin wa imma makna al zahir, wa in kana al makna al makna batinan kana taklifan bima la yutaq. Kenapa makna batin kan di dalam, siapa yang tahu makna batin yang di dalam? Jangankan batin dalam makna lafaz Al-Quran wal hadis, batin manusia kita pun tidak tahu, ya kan? Iza, itu taklif bima la yutaq. Kita tidak berusaha menembus batin Allah. Wa in kana huwa zahir, kalau yang dimaksud dengan ifhamul makna, maknanya adalah makna zahir, kana ihwa. Idlal. Kenapa idlal? Karena lafaznya masih mujmal. Lafaznya tidak jelas. Kalau dia tidak jelas berarti dia mujmal, berarti dia idlal. Kana ighwa'an ay idlalan kama qalahu al-Jauhari. Kemudian wa yaqa'u fi katsir minan nasakh ighwa aw ighra ay yakunu ighra'an lis-sami' bi an ya'taqid ghayra al-murad. Dalam nasakh banyak seperti itu katanya. As-sami' ya'taqid ghayra al-murad ay hamilan lahu 'alayhi wa huwa iqa'un fil jahli. Ini menurut Al-Qasam bahwa ta'khirul bayan ighwa'un aw idlal. Wa kalamul musannif yaqtadi annahu dalilun lil mani' mutlaqan wa laysa kadzalika fa innal mushtaraka laysa fihi iqa'un fil jahli. Kalamul musannif yaqtadi annahu dalilun lil mani' dalilun lil mani'. Jadi Imam Bidawi tadi mengatakan apa? Wa qarraru fil mahsul bita, belum mengatakan bahwa, tunggu kita lihat dulu syarah jawaban Imam Bidawi. Jawaban Imam Bidawi adalah ajabal musannifu bin nafsi bin naqd bin naqdil ijmali. An naqd al ijmali wa huwa jawazul khitab bima yujibu az-zunun al kadzibata kat tajsim wa ghairihi mithlu. Qauluhu ta'ala ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa yadullahi fawqa aydihim ma'a annahu laysa bi-ighwa'in ijma'an. Walil khasami an yufarriqa baina bi anna hadhihi al-ashya' qad qaranaha dalilun 'aqli mursyidun lis-shawab bi khilafi ta'khiril bayan. Kata Imam Bidawi, Imam Sinawi, kalau khasam mau mengatakan ini dalil walaupun ini zunun kadzibah, tapi sini sudah ada dalil akli mukarinnya. Siapa dia dalil aklinya? Wa hadza al-jawab lam yadhkurul imam. Kelas, kita lanjutkan yang terakhir. Qawlu qilal khitab kal khitab bi lughatin la tufham. Yang menyamakan antara ta'khirul bayan dengan khitab bi lughatin la tufham tadi. Baik, istadalla man mana'a ta'khirul bayan an waqtil khitab alladhi laysa lahu dhahirun aydhan kal mushtarak walladhi lahu dhahir walakin imtana'a al-akhdhu bihi liqtiranihi bidalil jamali anna al-khitaba bidzalika ni natijahnya anna al-khitaba bidzalika la yuhassilu al-maqsuda famtana'a wuruduhu kal khitabi bilughatin la yafhamuha as-sami' sama katanya wa ajaba al-musannif bil farqi khitab al-khitab bima la yafhamu as-sami' la yufidu ghardan ijmalian la ijmalian wala tafsiliyan, sedangkan khitab bi ta'khir bayan yakni khitab bil mushtarak yaitu kan mujmal, mushtarak itu mujmal ya, al-khitab bil mujmal itu wa nahwihi yufidu ghardan ijmalian. Khalas, fa idza qala i'tini bi 'ainin afadal amru bi wahidin min al-'uyun fayatahayya'u lil'amal ba'dal bayan. Yatahayya' maknanya adalah bersiap sedia, ya. Bersiap sedia untuk beramal ba'dal bayan. Wa tuzhiru ta'atahu bil bishri wa isyanahu bil karaha. Bukti dia taat itu adalah ya dia senang sekali mengerjakannya, gembira. Sedangkan kalau dia isyan, karaha. Benci dia tidak semangat, itu karaha. Ada dalam, kalau dalam takbir filman syad wal makrah, katanya mansyad itu dalam keadaan semangat, makroh itu dalam keadaan daun, futur kita, futur, malas, benci. Wa kadzalika idza qala uqtulul musyrikin wa qala in hadzal 'am makhsus. Jadi di sini takhirul bayan uqtulul musyrikin juga lafaznya adalah 'am. Kenapa? Apakah semua orang musyrik wajib dibunuh? Tidak. Ada yang tidak wajib dibunuh. Siapa? Zimmi. Ya. Inna hadzal 'am makhsus mal murad bil 'am al makhsus. Mal murad bil 'am al makhsus? Ada al 'am al mukhassas, ada al 'am al makhsus. Nah, beda. Al 'am ma min 'amin illa an illa yukhassas. Ma min mutlaqin illa yuqayyad wa ma min mujmalin illa yubayyan. Sekarang ada lafaznya yang baru, al 'am al makhsus. Berbeda dengan al 'am al mukhassas. Uqtulul musyrikin masuk kepada al 'am al makhsus. Yaitunya lafaz itu am, tapi tanpa ada bayan pun kita sudah tahu bahwa al murad bihi makhsus. Sedangkan al am al mukhassas kita sampai kepada natijah setelah ada taksir bayan, baru sampai kepada natijah. Kelas kita selesai sampai kepada ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, wa ta'khirul bayan an waqtil khitab yajuz.